Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan mulia ini kita melanjutkan syarah atau tafsir dari ayat Al-Kursi yang zikir ini atau ayat Kursi ini merupakan salah satu zikir yang disyariatkan dibaca di pagi dan di sore hari dan juga ketika akan tidur. Dan juga di waktu-waktu lain seperti setelah sholat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan tafsir dari ayat Al-Kursi yang disampaikan oleh Syekh Al-Allama Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Yang berikutnya adalah tafsir dari jumlah atau kalimat lahu ma fis samawati wa ma fil ard, hanya milik Allah, ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ard, dan apa-apa yang ada di bumi. Qala rahimallahu ta'ala, yakni maksudnya adalah huwal maliku li kulli syai. Dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memiliki segala sesuatu. Huwal maliku lissamai wa ma fiha. Dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemilik langit dan apa-apa yang ada di dalamnya. Wal arda wa ma fiha, dan juga yang memiliki bumi, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalamnya. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana firman Allah jalla wa ala fi akhir surah Al-Maidah, pada akhir surah Al-Maidah, yaitu lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, wa ma fihinna, dan apa-apa yang ada di dalamnya, di dalam langit dan di dalam bumi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia adalah zat yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. وقال في آية أخرى, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat yang lain, لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, hanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. As-Syura ayat 49. فَهُوَ سُبْحَانَهُ, maka dia Allah subhanahu, maha suci, Al-Maliku lis-samawat, pemilik langit-langit, maksudnya langit-langit yang tujuh, wal-Maliku lil-ard, dan pemilik bumi, wal-Maliku, dan pemilik lima fihima, apa-apa yang ada pada keduanya, yaitu yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Wal maliku li kulli syai'in jalla wa ala, dan pemilik untuk segala sesuatu jalla wa ala. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, seorang mukmin yang meyakini bahwasanya segala sesuatu itu milik Allah subhanahu wa ta'ala, maka di maka hal ini akan memberikan konsekuensi padanya, di antaranya, karena banyak konsekuensinya di antaranya. Kalau dia menyadari segala sesuatu itu milik Allah, dia tidak akan kikir. Dia tidak akan bakhil. Karena seluruh yang dia miliki pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadanya untuk mengeluarkan zakat, untuk menyantuni fakir miskin, untuk membantu saudaranya yang membutuhkan, maka dia tidak akan kikir, tidak akan bakhil. Karena dia yakin bahwasanya seluruhnya itu hakikatnya adalah milik Allah. Karunia yang Allah berikan kepadanya, kekayaan, harta, pada hakikatnya hanya milik Allah. Maka ketika dia berikan, maka tidak akan berat bagi dia. Konsekuensi yang lainnya, ketika yang dia miliki diambil oleh Allah, baik itu harta atau anak atau semua yang dia miliki, ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan marah. Kenapa? Karena pemiliknya sudah mau mengambil. Karena pemiliknya mengambil apa yang ada padanya. Dan di sini dia tidak akan berkeluh kesah dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan ridha dan sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak mengapa dia sedih. Karena itu adalah sifat manusiawi. Sifat yang selalu ada pada manusia. Tetapi kesedihan tersebut jangan sampai mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu dengan sikap marah-marah, tidak terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya sebagian konsekuensi yang harus dilakukan oleh seorang mukmin yang beriman bahwasanya segala sesuatu itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang lainnya, ketika dia meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik segala sesuatu, maka dia akan meminta hanya kepada pemiliknya. Apa yang dia inginkan, selama itu perkara yang baik, maka dia meminta kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan ada orang yang berharap, meminta dan menggantungkan harapannya kepada selain Allah. Ada yang menggantungkan harapannya kepada jimat, dibawa-bawa jimat tersebut ke pasar, ke tempat bisnis, dan seterusnya dengan harapan jimat itu mendatangkan rezeki. Padahal jimat ini tidak memiliki apa-apa, bahkan kedudukannya ini lebih rendah daripada dia. Karena dia manusia dan jimat ini benda mati. Maka seorang mukmin yang beriman segala sesuatu itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan memfokuskan permintaan hanya kepada Zat yang memiliki segala sesuatu. Tidak meminta kepada selain Allah. Seperti tadi disebutkan, ada sebagian orang meminta kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah. Bukankah yang mereka pinta itu adalah makhluk? Yang makhluk itu sendiri tidak bisa menolong dirinya, apalagi menolong orang lain. Apalagi yang dipinta itu adalah yang sudah mati atau benda mati. Kalaulah dia bisa menolong dirinya, tentunya dia tidak akan mati. Dia akan menyelamatkan dirinya dari kematian. Hal ini menunjukkan lemah. Lemahnya sesembahan atau makhluk yang dipinta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan di dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala memperumpamakan sesembahan yang disembah oleh sembah selain Allah. Mereka itu tidak mampu menciptakan la yakhluqu dzubaba. Mereka tidak bisa, tidak mampu menciptakan seekor lalat pun. Bahkan disebutkan dalam ayat, wa iyaslubhu dzubabu la yastankidu min dha'fat talib wal matlub. Andaikan lalat itu mengambil apa yang ada padanya, mereka tidak mampu, sesembahan tersebut tidak mampu mempertahankan, tidak mampu menyelamatkan apa yang diambil oleh lalat tersebut. Dha'fat talib wal matlub, sungguh lemah yang meminta dan yang dipinta. Kalau lalat mengambil apa yang ada padanya, unsur kecil apa yang ada padanya diambil oleh lalat, ternyata sembahan tersebut tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menyelamatkan apa yang diambil oleh lalat tersebut. Lalu bagaimana dia akan menolong orang lain? Bagaimana dia akan membantu orang lain? Maka sungguh lemah sekali sesembahan selain Allah. Maka sekali lagi, seorang mukmin yang meyakini Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemilik segala sesuatu, pemilik langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya, bahkan memiliki segala sesuatu, dia akan memfokuskan permintaan hanya kepada Allah semata. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh bin Baz beliau melanjutkan, "Tsumma qala subhanahu." Kemudian Allah subhanahu berfirman, "Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi?" Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah illa bi idznihi, kecuali dengan izinnya? Para ulama menjelaskan, man di sini adalah pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Sering disebut dengan pertanyaan retoris. Tidak perlu jawaban. Jadi siapa yang bisa memberikan manfaat di sisinya kecuali dia? Tidak ada yang bisa. Karena jawabannya sudah jelas, tidak perlu ada jawaban. Dan karena memang tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam uslub bahasa Arab itu disebut dengan al-istifham al-inkari. Al-istifham al-inkari. Istifham inkari diantaranya, diantara manfaat atau fungsinya adalah memberikan penegasan bahwasanya tidak ada yang mampu memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, ayat yaitu maknanya, la ahada yastati'u yashfa'u illa biiznihi subhanah. Maknanya adalah tidak seorang pun yang mampu memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah subhanah. Yakni maksudnya adalah yaumal qiyamah, yaitu pada hari kiamat. La yataqaddamu ahadun. Tidak ada yang bisa maju seorang pun untuk yashfa'u, yang untuk memberikan syafaat. Jadi tidak ada yang seorang pun yang bisa maju untuk memberikan syafaat. Hatta Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam, illa biidnihi, kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini menunjukkan syafaat itu hanya milik Allah semata, sebagaimana disebutkan di dalam ayat lain. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Qul, katakanlah, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala seluruh syafaat. Dikatakan, apakah Anda mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki syafaat? Jawabannya tidak. Kita beriman bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah akan memberikan syafaat. Tetapi syafaat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bermanfaat, tidak akan berlaku kecuali setelah izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan di dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di padang mahsyar, yang saat itu manusia seluruh berada di padang mahsyar, dikumpulkan, yang mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kemudian kepada nabi-nabi yang lainnya meminta syafaat supaya disegerakan hisab. Tetapi para nabi, para rasul tersebut tidak bisa memberikan syafaat, kemudian berakhir pada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah manusia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh manusia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat supaya disegerakan hisab. Tetapi apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan begitu saja? Tidak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arsy, sujud kepada Allah di bawah arsy, dan tidak mengangkat kepalanya sampai terdengar suara irfa ra'sak wasal tu'ta, angkat kepalamu dan mintalah, niscaya engkau akan diberi, dikabulkan permintaannya. Maka disitulah baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk bisa memberikan syafaat kepada umat manusia disegerakan hisab. Ini makna man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznihi. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta sampai nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa memberikan begitu saja, tetapi harus melalui izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, hatta ya'dana lahu, sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepadanya, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَمَدَاكَ إِلَّا لِعَظَمِ مَقَامِهِ وَجَبَرُتِهِ وَقَوْنِهِ سُبْحَانَهُ الْمُسْتَحِقِ. Dan hal tersebut dikarenakan keagungan kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha memiliki kebesaran, kekuatan, Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berhak terhadap syafaat tersebut. وَأَلَّا يَتَقَدَّمُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Dan tidak sepantasnya seorang mendahului di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan izinnya. فَإِذَا اشْتَدَّ الْكَرْبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالنَّاسِ فَزِعَ الْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَبِيهِمْ. Ini beliau ingin menjelaskan tentang syafaat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya dengan izin dari Allah, setelah Rasulullah meminta izin kepada Allah. Fa idza shaddal karbu yaumal qiyamah, apabila bertambah dahsyat kesulitan nanti di yaumil qiyamah, karena disebutkan ketika pada mahsyar itu didekatkan matahari qadramil, kurang lebih 1 mil. Walaupun kita tidak tahu ukuran mil nanti di yaumil qiyamah berapa. Hanya saja ini ingin menggambarkan bahwasanya betapa panasnya di saat tersebut. Maka manusia di saat itu mendapat naungan sesuai dengan amalannya. Makanya ada hadis Nabi SAW, ada 7 golongan yang mereka ini mendapatkan naungan dari naungan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Nabi SAW 7 golongan. Di antaranya imamun adil, pemimpin yang adil, dan seterusnya. Atau warajulun wa qalbuhu muta'allikun bil masajid, yaitu seorang yang hatinya ini terikat kepada masjid. Artinya dia selalu beribadah dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dimaksud faida shaddal karbu yaumal qiyamah, apabila semakin dahsyat kesulitan nanti di yaumil qiyamah karena didekatkan. Binnas, yang menimpa manusia, fazi'al mu'minuna, maka orang-orang mukmin mereka berbondong-bondong datang, ila abihim, kepada bapak mereka Adam, Nabi Adam. Liyashfa'a lahum, supaya Nabi Adam ini memberikan syafaat kepada mereka. Ila Allah, yaitu untuk meminta izin kepada Allah. Hatta yaqdiya bainahum, sampai Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan atau menghisab mereka. Faya'tadiru Adam, kemudian Nabi Adam ini meminta udur, artinya tidak bisa. Summa yuhiluhum ala Nuh, kemudian Nabi Adam ini mengalihkan, menyarankan supaya meminta syafaat tersebut kepada Nabi Nuh. Fayatuna Nuhan, maka mereka pun berbondong-bondong datang kepada Nabi Nuh. Faya'tadiru alaihi salatu wassalam. Akan tetapi Nabi Nuh ini meminta udur, meminta maaf, tidak bisa memberikan syafaat. Wa yaqulu, kemudian Nabi Nuh ini berkata, idhabu ila Ibrahim. Pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim. Faya'tuna Ibrahim. Faya'tadiru. Maka mereka pun datang kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim pun tetap meminta udur, meminta maaf, tidak bisa memberikan syafaat. Wa yaqulu idhabu ila Musa, kemudian berkata Nabi Ibrahim, pergilah kalian kepada Nabi Musa. Fayatuna Musa fayatadir. Kemudian mereka datang berbondong-bondong kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa tetap atau meminta udur, tidak bisa. Wa kullu wahidin, dan setiap mereka, yaitu setiap para nabi ini yang dipinta oleh apa, oleh manusia saat itu, dipinta syafaat, yaqulu, mengatakan, nafsi-nafsi, masing-masing sudah. Sekarang masing-masing urus-urus sendiri. Fayaqulu lahum. Kemudian Nabi Musa berkata kepada mereka, idhabu ila Isa. Pergilah kepada Nabi Isa. Fayatuna Isa. Kemudian mereka pun datang kepada Nabi Isa. Fayaqulu, kemudian Nabi Isa juga mengatakan, nafsi-nafsi, masing-masing sudah. Saya tidak bisa membantu kalian, kalian juga tidak akan bisa membantu saya. Masing-masing. Kemudian Nabi Isa melanjutkan ucapannya, idhabu ila Muhammadin alaihi salatu wassalam. Pergilah kalian kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fayatuna Muhammadan alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka pun berbondong-bondong datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, kemudian Nabi kita Nabi Muhammad berkata, Ana laha. Aku memilikinya. Aku memiliki syafaat tersebut. Aku punya syafaat tersebut. Tetapi dalam artian punya di sini adalah bukan memiliki seutuhnya. Bukan memiliki seutuhnya, tetapi untuk mendapatkannya membutuhkan izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan dalam lanjutan hadis ini, summa yataqaddamu fayasjudu baina yaday rabbih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju kemudian sujud di hadapan Rabb-nya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain disebutkan di bawah arsy. Wa yahmadu bima hamid 'azimihi wa yusni 'alaihi subhanah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dengan pujian-pujian yang agung. Summa yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Wa qul yusma', ucapkanlah apa yang kamu pinta, niscaya akan didengarkan. Wasal tu'ta, dan mintalah, niscaya engkau akan diberi. Wasfatu syafa, dan mintalah syafaat, niscaya engkau akan diberi izin untuk memberikan syafaat. Fa'inda dhalika yashfa'u alaihi salatu wassalam finnas. Maka saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat kepada manusia. Ternyata tidak serta-merta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dipinta oleh manusia untuk memberikan syafaat kemudian memberikan begitu saja, tidak. Hal ini dikarenakan syafaat hanya milik Allah semata. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada pemilik syafaat tersebut untuk memberikan syafaat kepada yang lainnya. Kemudian saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada manusia, ayyaqdiyallahu bainahu wa yaqdiyallahu baina ibadihi bi syafaatihi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memutuskan, menghisab antara dia dan fayaqdiyallahu baina ibadihi bi syafaatihi, yaitu antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan-perbuatan manusia yang berkaitan dengan hak-hak Allah, dan juga Allah Subhanahu wa taala menghukum atau memutuskan permasalahan ya yang terjadi antara hamba-hambanya, antara manusia dengan yang lainnya, misalkan kedzaliman satu dengan yang lainnya, nanti ada hisabnya. Bisyafa'atihi, dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ba'dal qada, kemudian setelah adanya keputusan ya, adanya keputusan, yasiru ila ahli jannah wa ila yasiru ahli jannah ila al jannah wa ahli an-nar ila an-nar. Maka Berjalanlah penduduk surga ke surga dan penduduk neraka menuju neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok masuk surga dan satu kelompok masuk ke neraka sa'ir. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir itu disebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 7. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah nanti kita lanjutkan kembali syarah dari ayat kursi yang disampaikan oleh Al-Alamah Syekh Ibn Bas rahimahullahu taala. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.